وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran akidah kita dari kitab Aqidatu Ahli Sunnati Wal Jama'ah karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang sebelumnya Syekh menyebutkan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan sifat turunnya Allah Jalla wa Ala ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Dan bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan sifat Allah Jalla wa Ala tersebut adalah hadis qudsi, afwan, adalah hadis yang mutawatir yang datang dari banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu kita imani sebagai sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki, sesuai dengan keagungan yang Allah Jalla wa'ala sebagai Al-Khaliq, tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Sebagaimana kita meyakini sifat istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arsh, yang bermakna meninggi, mengatas dan menetap, itu sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Maka demikian pula sifat turunnya Allah Jalla wa'ala ke langit dunia. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, fa in qala qailun, apabila ada yang berkata, hal idza nazala Allah taala ila sama'id dunya yakhlu minhu al-'arsy, apakah apabila Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia, berarti arsy Allah akan kosong? Kalau ada yang bertanya demikian, tatkala disampaikan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, maka Syekh mengatakan, amma adabiyan fala tabhas an hadha. Secara adab kita katakan, engkau tak perlu membahas yang seperti ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak membahasnya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak membahasnya. Demikian pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi terbaik umat Islam. Kemudian beliau mengatakan, wa aqulu liman sa'alani, dan aku katakan kepada orang yang bertanya kepadaku dengan pertanyaan tersebut, anta mubtadi', engkau telah melakukan suatu kebid'ahan dengan pertanyaanmu tersebut. Kenapa demikian? Li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma haddatsahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadha lam yas'alu hal yakhlu minhu al-'arsy am la. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan mereka tentang sifat turunnya Allah jalla wa ala ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam, mereka tidak bertanya kepada Nabi, apakah arsy Allah dengan itu akan kosong ataukah tidak? Naam. Kemudian di sini Syekh menyebutkan sesuatu terkait sikap Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam hal ini. Kata beliau, wa ana a'jab an yatakallama Syekhul Islam bimithli hadza wa yabhathu. Saya terkaget di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala membahas ya, hal yang seperti ini. Lakin akan tetapi Syekhul Islam muttaran ila al-bahth fi hadha. Syekhul Islam terpaksa membahas permasalahan ini karena kondisi manusia di masanya yang membicarakannya. Ya, yang membicarakannya yang pertama. Maka beliau membicarakannya untuk meluruskan akidah yang benar di dalam hal ini. Nah, karena kata Syekh, wa illa fala tajidu harfan wahidan anna ahadan minas sahabati sa'ala an dhalik. Karena tidak ada satupun riwayat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa mereka pernah bertanya demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu dibahas, kata Syekh. Yang kedua, kata Syekh, wa nahnu lasna mukallafina bi ilmi hadza. Kita juga tidak dibebani oleh Allah jalla wa ala dengan pertanyaan ini. Kita juga tidak dibebani oleh Allah untuk mengetahui apakah arsy yang itu kosong ataukah tidak apabila Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Lau kunna mukallafina bihi la'allamana Allahu iyyahu aw rasulah. Seandainya Allah jalla wa ala membebani kita, Allah ingin mewajibkan kepada kita akidah tersebut, niscaya Allah dan Rasul-Nya akan memberitahukan kepada kita. Seandainya tentang kosong tidaknya arsy Allah apabila Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam itu sebuah akidah yang penting untuk diketahui oleh umat Islam, tentu Allah dan Rasulnya telah memberitahukan kepada umatnya. Ini kaidah penting. Ya. Ini kaidah penting dalam berakidah, di mana seorang Muslim terkhusus seorang da'i dan talib ilmu tidak membahas perkara akidah yang tidak pernah dibahas oleh para salaf dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena masalah akidah adalah masalah yang tauqifiyah, yang harus berdasarkan ayat dari Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, fasukutu huna huwal wajib. Maka kewajiban kita dalam hal ini adalah diam. Diam, tidak membahas apakah arsy-Nya Allah itu kosong atau tetap tidak kosong apabila Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Naam. Lakin idza butulina, tetapi jika kita terpaksa untuk membahasnya, fa naqul, maka kita katakan, lil ulama fi dzalika thalathatu aqwal. Ada tiga ucapan pendapat dari para ulama dalam hal ini. Tetapi perlu diketahui pendapat, tiga pendapat ini mulai ya, disebutkan setelah tiga generasi para salaf, setelah masa para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Sebagian mereka ada yang menyatakan yakhlu minhu al-arsh, arsynya kosong. Yang kedua menyatakan la yakhlu minhu al-arsh, dan yang kedua mengatakan arusnya Allah tetap tidak kosong karena ia telah memerintahkan dirinya beristiwa di atas arsy dan tidak pernah mengecualikan di suatu waktu dari waktu-waktu yang ada. Pendapat yang ketiga mengatakan at-tawakuf, tawakuf, tidak menetapkan dan tidak meniadakan, artinya tidak membahas kosong ataukah tidak. Mereka mengucapkan wallahu a'lam, kosong ataukah tidaknya. Wa syekhul Islam yaminu ila annahu la yakhlu min. Syekhul Islam beliau condong ke pendapat yang menegaskan bahwa arsy Allah tetap tidak kosong sekalipun Allah Jalla wa Ala turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Kenapa demikian? Li'anna Allah dzakara al-istiwa'a wa lam yastathni waqtan min al-awqat. Karena Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan dirinya beristiwa di atas arsy dan tidak mengecualikan suatu waktu dari waktu-waktu yang ada. Maka tidak boleh kita meniadakan, mengecualikan sebagian waktu dari sifat istiwanya Allah Jalla wa Ala di atas arsy tanpa dalil. Wa qal, bahkan Syekhul Islam menyatakan innal jam'a bainal istiwa'i 'alal 'arsy wan nuzul bin nisbah lillahi 'azza wa jalla mungkin karena sifat istiwanya Allah Jalla wa Ala dan turunnya Allah Jalla wa Ala ke langit dunia di waktu yang sama, itu sesuatu yang mungkin bagi Allah Jalla wa Ala sebagai al-Khaliq. Berbeda dengan makhluk, bagi makhluk itu mustahil. Bagi makhluk itu mustahil. Kenapa? Karena makhluk terbatas. Ya. Sedangkan Allah Maha Besar, Maha Kaya. Sehingga kata Syekh, "Wa idan syaghalat bihi jihatun khallat minhu jihatun ukhra." Berbeda dengan makhluk. Makhluk dia terbatas. Kalau dia berada di suatu sudut tempat, maka dia tidak berada di tempat yang lain. Sebagian tempat yang lain kosong darinya. Adapun Allah Jalla wa'ala, fala yuqasu bil khalq. Allah Jalla wa'ala tidak boleh dikiaskan dengan makhluk. Nah, baik. Kemudian Syekh ingatkan kembali, wa ana ara an yutahhar al-lisan an hadha al-irad min al-asl. Dan saya berpendapat, kata Syekh, hendaknya dari asal permasalahan kita harus mensucikan lisan kita dari pertanyaan ini. Cukup kita mengimani bahwa Allah Jalla wa Ala turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam dengan turun yang sesuai dengan keagungannya sebagai al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia. Tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil, serta tidak boleh mengatakan arusnya kosong saat itu ataukah tidak. Nah, kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy ya, sebagai sifatnya hakiki, dan Allah tidak mengecualikan satu waktu dari waktu-waktu yang ada. Dan di waktu yang sama kita juga mengimani bahwa Allah turun di setiap sepertiga akhir malam ke langit dunia, sebagaimana yang Nabi SAW beritakan di dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Maka dengan itu kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba yang wajib mengimani perkara gaib yang Allah Jalla wa Ala beritakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua, dengan itu kita telah berada di jalannya Nabi SAW, jalannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan tidak keluar dari jalur mereka. Enam, dan tentunya berada di jalan mereka itu lebih selamat ya, dan lebih ya, mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Baik, kemudian kalau ada yang berkata, ba'dhul ahadith, kalau ada yang berkata di sebagian hadis disebutkan bahwa Allah Jalla wa Ala itu turun fi thulutsil awsaf, Allah turun di sepertiga malam pertama, dan di sebagian hadis yang lainnya disebutkan di sepertiga akhir malam. Maka bagaimana mengompromikan dua hadis ini? Apakah ini dua hadis yang saling kontradiktif ataukah dapat dipertemukan? Karena memang di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan di sepertiga pertengahan malam. Di sebagian hadis yang lain disebutkan di sepertiga akhir malam. Contohnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan afdalul qiyam qiyamu Daud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusah. Salat malam yang paling bagus adalah salat malamnya Nabi Daud alaihi salam. Beliau tidur setengah malam, tentunya setengah malam pertama. Kemudian beliau bangun melakukan sholat di sepertiganya. Ini menunjukkan dari pertengahan malam, sepertiga dari pertengahan malam. Dan beliau tidur lagi seperenam malam, seperenam malam, ya, dari sisa waktu setelah beliau melakukan sholat di sepertiga malam. Dan demikian juga Nabi SAW selalu melakukan sholat malam di di akhir malam. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma alfaituhu saharan illa naiman. Sehingga di waktu sahur aku tidak melihat Nabi SAW kecuali dalam keadaan tidur. Dari beberapa hadis di atas, maka Syekh mengatakan, fal awsatu yakunu ibtida'un nuzul fi minan nis. Maka turunnya Allahu Jalla wa'ala itu berawal dari semenjak pertengahan malam terakhir. Maka kedua hadis Nabi SAW yang memberitakan tentang turunnya Allahu Jalla wa'ala, yang di dalam sebagian hadis disebutkan di sepertiga pertengahan malam, dan sebagian hadis Nabi sebutkan di sepertiga akhir malam, itu tidak bertentangan. Karena dari pertengahan malam yang kedua hingga fajar, ya, itu mencakup sepertiga akhir malam. Nah, maka tiada kontradiksi di antara kedua hadis tersebut. Atau kata Syekh, dengan metode yang kedua, mempertemukan dua hadis tersebut dengan cara yang kedua, yaitu dengan kita katakan innallaha yanzilu ila samai marratan thuluthal lailil awsaf wa marratan thuluthal lailil akhir. Bahwa Allahu Jalla wa Ala terkadang turun ke langit dunia di sepertiga malam, ya, pertengahan malam, dan terkadang di sepertiga akhir malam. Maka dengan itu kedua-duanya diimani sebagaimana yang zahir di dalamnya. Maka tiada kontradiksi di antara keduanya. Naam. Baik, demikian juga kalau ada yang berkata, kata Syekh, fa in qil, jika ada yang berkata, ala yumkin an naqul innahu fil awal yursil malaikata wa fil akhir yanzilu huwa. Kenapa tidak kita katakan saja bahwa yang turun yang pertama adalah Allah mengirim para malaikatnya. Adapun yang dimaksud di dalam hadis bahwa Allah Jalla wa'ala turun di sepertiga akhir malam adalah Allah Jalla wa'ala sendiri. Sehingga dengan ini dua hadis tersebut dapat dipertemukan. Bolehkah kita menjamak dua hadis ini dengan metode yang seperti ini? Maka Syekh menjawab, la yumkin, tidak mungkin. Kenapa? Karena di dalam kedua hadis tersebut Allah mengatakan, atau Nabi SAW menyatakan, yanzilu huwa, Allah yang turun. Sifat atau suatu perbuatan apabila dinisbatkan kepada suatu fa'il, maka fa'il tersebutlah sebagai pelakunya. Tidak boleh dipalingkan kepada selainnya tanpa dalil. Naam. Demikian juga kalau ada, kata Syekh, qala fihi ba'dhul mutahadliqin al-muta'ayilimin. Ini bahasa sebagai teguran dari Syekh. Sebagian orang ketika disampaikan kepadanya hadis yanzilu kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir, Allah turun ke langit dunia di tatkala tersisa sepertiga akhir malam. Sebagian mereka yang sok cerdas dan sok berilmu, ini bahasa Syekh. Kenapa beliau katakan sok cerdas dan sok berilmu? Karena Nabi yang a'lamun nas, manusia yang paling berilmu tentang Allah, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi umat Islam yang terbaik dan yang paling berilmu saja tidak pernah membahas dan berkata demikian. Maka Syekh katakan sebagian orang yang sok pinter dan sok berilmu, mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam, berarti kita ini melazimkan Allah selalu turun ke langit dunia. Karena sepertiga akhir malam itu berputar di seluruh penjuru dunia. Di saat sebagian sudut bumi waktunya adalah sepertiga akhir malam, di tempat lain sedang siang. sedang sore, sedang pagi, ya. Maka berarti di tatkala di sepertiga akhir malam, di tempat lainnya waktunya sedang di sepertiga akhir malam, di sebagian yang lainnya sedang siang, ya. Berarti di saat itu Allah turun di sepertiga akhir malam, dan di tempat yang lain Allah tidak sedang turun di sepertiga akhir malam. Berarti kelazimannya Allah selalu turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam, karena bumi ini tidak kosong dari waktu sepertiga akhir malam. Ini celotehan sebagian orang yang sok pinter dan sok cerdas. Dia menganggap dengan akalnya tersebut boleh menolak makna hadis tersebut dan membenarkan takwilnya terhadap sifat turunnya Allah Jalla wa'ala tersebut. Untuk orang awam mungkin sedikit bingung ketika mendengar pertanyaan yang seperti itu, sehingga dia akan membenarkan takwil yang dilakukan oleh ahli takwil bahwa ini maksud dengan turun di situ adalah turunnya rahmat, turunnya malaikat. Terkala dikatakan diutarakan pertanyaan yang seperti itu kepada mereka, maka Syekh katakan, ma ajhalakum billahi wa sifatihi azza wa jal, betapa jahilnya kalian tentang Allah Jalla wa Ala dan sifat-sifatnya. Hal ta'taqiduna anna Allah yakhfa 'alayhi dhalika hina akhbara 'anhu nabiyyuhu sallallahu 'alaihi wa sallam wa aqarrahu Allah 'alayhi? Apakah Allah Jalla wa Ala, apakah kalian meyakini bahwa Allah Jalla wa Ala tak paham, tak tahu hal yang kalian ketahui tersebut tatkala ia memberitahukan kepada nabi, tatkala nabi sallallahu 'alaihi wa sallam memberitakan tentang turunnya Allah Jalla wa Ala ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam? Apakah Allah enggak tahu bahwa dunia di sana itu enggak semuanya sedang sepertiga akhir malam? Di saat ini sedang sepertiga akhir malam, di tempat yang lain mungkin sedang siang, sedang pagi. Kemudian di saat di sini sedang pagi, di tempat yang lain sedang sepertiga akhir malam. Apakah Allah tidak paham hal yang seperti itu terjadi tatkala Nabi SAW memberitakan sifatnya tersebut? Dan seandainya itu sesuatu yang kontradiksi, bertentangan dengan akal, mungkinkah Allah Jalla wa'ala membiarkan Nabi SAW memberitakannya kepada umatnya? Kalau kalian mengatakan na'am, mungkin saja Allah tak tahu kelaziman tersebut, maka sungguh itu adalah ucapan yang kufur. Orang-orang kafir yang mengatakan Allah tak tahu terhadap apa yang diketahui oleh makhluk. Nah, tentunya mereka tidak berani berkata demikian. Tetapi kalau mereka mengatakan la, tentunya tidak, tentunya Allah tahu kelaziman dari berita tersebut, maka kita katakan kepada mereka, aminu bin nas kama syaa. Maka imani saja apa yang telah Nabi SAW beritakan di dalam hadis-hadisnya yang sahih tersebut. Wa annahu mata kana thuluthul akhir ala wajhil ardi fannuzulul ilahil mawjud. Mawjud. Maka kapan sepertiga akhir malam itu terjadi di permukaan bumi, maka turunnya Allah Jalla wa Ala ke langit dunia kita katakan terjadi di waktu tersebut. Wa mata tala'al fajr fa huwa ma'dum. Dan kapan waktu fajar masuk, maka turunnya ilahi ya tertiada. Telah tiada. Sebagaimana yang Nabi SAW beritakan. Maka dengan itu kita telah mengimani apa yang Allah kabarkan dan tetap berada di atas jalannya para sahabat Nabi SAW. Maka Syekh ingatkan kembali, فَإِنَ النُّزُولْ مَعْنُ وَالرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُقَاسُ بِالْخَلْقِ. Allah Jalla wa'ala dan sifat-sifatnya tidak boleh dianalogikan dengan makhluk dan sifat-sifatnya. Bagi makhluk ini sesuatu yang mustahil, ya, enggak mungkin. Ya, di suatu waktu yang sama dia berada di semua tempat. Nah, itu bagi makhluk. Allah Jalla wa'ala tidak boleh dianalogikan dengan makhluk. Wa 'ala hadza fa amin bi umuril ghaibi kama ja'at. Kewajiban kita adalah mengimani perkara-perkara ghaib sebagaimana yang Allah dan Rasulnya beritakan. Wala tukallif nafsaka fi syai'in yujibu laka an tunkira ma sabat. Jangan sampai engkau mengharuskan dirimu memikirkan sesuatu terkait perkara-perkara gaib yang membuatmu nanti mengingkari sesuatu yang telah Allah beritakan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kapan seseorang itu mulai berpikir dengan akalnya, tentang perkara-perkara gaib yang Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih, baik itu terkait sifat-sifatnya, dia mulai memikirkannya dengan akalnya, dia mulai menganalogikannya, maka dia akan mengingkari perkara gaib yang Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW tersebut, yang semestinya dia mengimaninya dan menyatakan amanna, kami beriman, yu'minuna bil gaib. Ini prinsip yang penting. Sebagian orang mengucapkan atau memberikan takwil-takwil terhadap sifat-sifat Allah Jalla wa'ala dengan alasan-alasan yang murni landasannya adalah akal, dan mengesankan seakan-akan akalnya itu lebih tinggi daripada ilmunya Allah Jalla wa'ala, seakan-akan dia lebih berakal daripada Nabi SAW, dan seakan-akan dia lebih hikmah dalam menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Allah Jalla wa'ala dibandingkan Al-Quranul Karim, ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, dan juga di antara alasan atau yang memperkuat bahwa tidak mungkin kita mentakwil turunnya Allah Jalla wa'ala ke langit dunia tersebut dengan turunnya rahmat atau malaikatnya. Kenapa? Karena setelah itu Nabi menyebutkan man yad'uni fa astajibulah. Allah berfirman tatkala dia turun ke langit dunia di seperti akhir malam, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonannya, dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Kalau kita katakan bahwa yang turun itu adalah malaikat, maka berarti malaikat menganjurkan kita melakukan kesyirikan. Masa malaikat meminta kepada kita untuk berdoa kepadanya, menganjurkan kita untuk meminta kepadanya, menganjurkan kita memohon ampunan kepadanya, kemudian dia mengampuni dosa-dosa kita. Ini kan sifat-sifat yang khusus bagi Allah Jalla wa'ala, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh selain Allah Jalla wa'ala. Maka tidak bisa ditakwil hadis tersebut dengan makna bahwa yang turun adalah malaikatnya. Demikian pula tidak bisa ditakwil, di antara yang memperkuat bahwa turunnya Allah Jalla wa'ala ke langit dunia itu tidak bisa ditakwil dengan turunnya rahmatnya. Kenapa? Karena rahmat Allah Jalla wa'ala tidak hanya turun di sepertiga akhir malam. Wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat Allah tidak pernah putus dari segala sesuatu. Tidak ada satu pun detik dari waktu, tidak ada satu detik pun dari waktu kecuali rahmat Allah Jalla wa'ala ya, turun ke manusia. Ya. Taib. Lebih dari itu adalah para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi umat Islam yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka, mereka tidak mentakwilnya. Mereka tidak mentakwil. Nabi tidak mentakwil sifat turunnya Allah ke langit dunia. Para sahabatnya juga tidak mentakwilnya. Para tabi'in juga tidak. Para tabi'un tabi'in juga tidak. Dan mereka adalah tiga generasi umat Islam terbaik yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya. Yang Islam kita tidak akan benar kecuali dengan mengikuti jalan mereka. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radhu an. Naam. Yeah. Dan mereka lebih berakal daripada kita. Seandainya boleh akal-akalan, mereka lebih berakal daripada kita. Akal mereka lebih sehat daripada akal kita. IQ mereka lebih tinggi daripada IQ kita. Mereka lebih berilmu tentang Allah ketimbang kita, dan mereka lebih semangat dalam beragama ketimbang kita. Naam. Ini hal yang perlu diperhatikan. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Hafidz rahimahullahu taala, "Wa nu'minu bi annahu subhanahu wa ta'ala ya'ti yawmal ma'adi lil fasli bainal 'ibad." Dan kita wajib mengimani bahwa Allah Jalla wa Ala datang pada hari kiamat untuk menyelesaikan di antara hamba-hambanya, biqaulihi, karena firman-Nya, kalla idza dukatil ardu dakkan dakkan. Dan sekali-kali tidak tatkala mumi digoncangkan dengan kegoncangan yang sangat kuat, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang dan para malaikat bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu neraka jahannam didatangkan. Yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, dan saat itu barulah manusia sadar, barulah ia ingat bahwa dunia itu fana, dunia itu semu. Dia mulai menyesal, kenapa dahulu dia tidak banyak beramal, kenapa dahulu dia tidak memperbanyak salat, memperbanyak puasa, haji, zakat, sedekah, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa anna lahu dzikra. Tapi sayangnya penyesalan di hari itu tidak lagi bermanfaat. Al-Fajr ayat 21 hingga 23. Syahid dari ayat di atas adalah waja'a rabbuk. Di dalam ayat tersebut disebutkan sifat kedatangan Allah Jalla wa'ala. Dan terkait mengimani sifat datangnya Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, ini harus kita imani sebagaimana sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang lainnya. Sebagaimana kita meyakini sifat istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arasy-Nya, sifat turunnya ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam, dan sifat-sifat yang lainnya sebagai sifatnya yang hakiki, sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Yang wajib adalah kita mengimaninya. Maka demikian pula dengan sifat datangnya Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat untuk menyelesaikan di antara para hamba-Nya. Kewajiban kita adalah mengimaninya, tidak boleh memikirkannya dengan akal kita. Karena kapan kita mulai memikirkannya, ini berpotensi kita mengingkari perkara gaib yang semestinya kita mengimaninya, karena ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengabarkannya. Kata Syekh di sini ada sebuah faedah yang sangat bagus dari Syekh. Wanzur ila sahabati radhiyallahu anhum. Coba kamu lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma nahnu ashaddu minhum hubban lil ilm, demi Allah, kita tidak lebih cinta kepada ilmu ketimbang mereka. Wala asyadu ta'ziman lillahi wa rasulih, dan demi Allah kita tidak lebih mengagungkan Allah dan Rasulnya ketimbang mereka. Wa ma'a dhalik lam yaqulu lirrasul sallallahu alaihi wasallam idza haddatha bi syai'in an hadza fala yas'aluna an kayfiyatihi. Akan tetapi mereka setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada mereka tentang sifat Allah Jalla wa Ala, apakah itu sifat istiwa Allah di atas arsy, sifat turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga akhir malam, sifat datangnya Allah pada hari kiamat menyelesaikan di antara para hamba-Nya, ataukah sifat-sifat fi'liyah atau dzatiyah Allah yang lainnya, mereka tidak pernah bertanya bagaimananya. Bagaimana Allah datang? Seperti apa bentuknya, cepat ataukah lambat, apakah arsy dan di waktu itu akan kosong ataukah tidak. Mereka tidak pernah bertanya demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yaqulu, dan mereka juga tidak pernah berkata inna hadhihi tastab'iduha uquluna, ini enggak masuk akal Nabi, ini enggak rasio, ini enggak logis. Mereka enggak pernah berkata demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala nusaddiqu biha, mereka tidak pernah berani mengatakan kami tidak mau membenarkannya karena itu tidak logis menurut kami ya Rasulullah. Bal yaqulun, bahkan mereka selalu berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ciri mukmin sejati itu adalah mereka yang apabila diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka selalu berkata sami'na wa ata'na. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Makanya di awal surat Al-Baqarah, tatkala Allah Jalla wa'ala menyebutkan kriteria orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim, Allah sebutkan kriteria mereka adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang mengimani perkara gaib, bukan mengakali perkara gaib, bukan menolak perkara gaib dengan alasan tidak logis, dengan akal, dengan alasan tidak masuk akal. Nah, sehingga kata Syekh, ya, karena orang zaman sekarang di masa ini jauh dari jalannya para salaf, dan karena rusak, telah rusak dengan ilmu filsafat, justru mereka sebaliknya, ya, bertentangan dengan jalan para salaf. Kalau para salaf dahulu karena pengagungan dan takutnya mereka kepada Allah, maka tatkala diberitahukan kepada mereka sifat-sifat Allah Jalla wa'ala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung mengimaninya, tidak berani mengomentarinya dan tidak berani mengatakan ini enggak logis, maka harus ditakwil karena takut dan pengagungan mereka yang luar biasa kepada Allah. Tapi zaman sekarang justru terbalik, kata Syekh. Mereka mentakwil, menolaknya, kemudian mengatakan ini enggak logis dengan alasan karena kita takut kepada Allah. Kalau kita mengatakan itu adalah sifat Allah, maka kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa hal itu muncul dari sebagian orang? Karena dia lupa sebuah kaidah dan landasan utama dalam perkara akidah terkait sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, yaitu firman Allah Jalla wa'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana sifat mendengar dan sifat melihatnya Allah Jalla wa'ala itu kita yakini sebagai sifat Allah yang hakiki, tidak menyerup sebagai Al-Khaliq, tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Walaupun manusia memiliki sifat mendengar dan melihat, karena sifatnya mendengar dan melihatnya makhluk, itu sesuai dengan kelemahan dia sebagai makhluk dan tidak menyerupai sifat mendengar dan melihatnya Allah sebagai Al-Khaliq, sehingga tidak perlu ditakwil dengan alasan untuk tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka demikian pula sifat-sifat Allah yang lainnya, sifat turunnya Allah ke langit dunia, sifat istiwanya Allah di atas arasy, sifat kedatangan Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat untuk menyelesaikan di antara hambanya, kita katakan itu adalah sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa'ala sebagai Al-Khaliq, sesuai dengan keagungannya. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Oleh karenanya, berulang kali saya ingatkan di pelajaran ini dan yang lainnya tentang kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik dan selainnya oleh para ulama as-salaf dan khalaf dalam ketika mereka membahas pembahasan ini, bahwa prinsip ahlus sunnati wal jamaah adalah al-isbat biduni at-tamthil, biduni at-tamthil, wat-tanzih biduni ta'til. Kita menetapkan sifat-sifat Allah sebagai sifat yang hakiki karena ia yang telah memberitakannya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis nabinya yang sahih sebagai sifatnya, tapi dengan syarat tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Sebagaimana kita mensucikan Allah, pensucian kita kepada Allah dari keserupaannya dengan makhluk tidak melazimkan kita mentakwil dan menolak sifat-sifat Allah. Kita katakan Allah Maha Suci dari keserupaan dengan makhluk. Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Benar. Namun bukan berarti ketika kita mengatakan Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk, kemudian kita harus menolak sifatnya, istiwanya Allah. Kita harus mentakwilnya, kita harus menolak sifat turunnya Allah ke langit dunia, harus mentakwilnya dan sebagainya. Kenapa? Karena penetapan sifat Allah itu tidak melazimkan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Karena ketika kita meyakini suatu sifat itu adalah sifatnya Allah Jalla wa'ala sebagai sifat yang hakiki, kita meyakininya sebagai sesuai dan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia. Nah, barakallahu fik.